Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk bisa melanjutkan kembali membaca kitab tafsir, yaitu tafsir As-Sa'di. Dan mudah-mudahan di majelis-majelis seperti inilah, dan memang sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majalisul ilm, di dalamnya dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk, bahkan ikan-ikan yang berada di lautan mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Demikian pula mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan terhadap perkara agama. Demikian pula datangnya kita ke majelis ini, mudah-mudahan menjadi salah satu sebab dimudahkannya jalan kita menuju al-jannah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Seorang yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Sedangkan kita tahu al-jannah itu diliputi oleh segala macam makarih, segala macam kesukaran yang dibenci atau diselimuti oleh segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih." Neraka itu dikelilingi oleh asyahwat, sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Adapun syurga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kedatangan kita pada malam ini sebagai amal pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada surat Al-Fajr, yaitu pada ayat yang ke-14. Yang pada ayat yang ke-6 sampai dengan ke-14, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan kaum terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kemudian juga Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum-kaum tersebut dengan azab yang sangat pedih, dan ini adalah pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Dan ini bukan kisah dongeng, bukan kisah yang mengada-ngada. Ini adalah kisah yang nyata dan buktinya pun masih ada. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Waqala ta'ala, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, jika Rabbnya mengujinya, yaitu ibtalahu rabbuhu fa'akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amahu, kemudian memberikan kenikmatan-kenikmatan padanya, fayaqulu rabbi akraman, maka hamba tersebut mengatakan, sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Rabbnya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, dengan menyedikitkan rizkinya, menyempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka hamba tadi berkata, sesungguhnya Rabbku telah menghinakanku. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, akan tetapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Kalla wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Dan kalian memakan harta-harta pusaka, yaitu harta warisan, dengan mencampur adukan antara yang halal dan yang batil. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ini adalah ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Insyaallah akan kita baca penjelasannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa qala rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala an tabi'atil insani min haitsu huwa. Jadi pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menjelaskan tentang tabiat asli manusia. Di sini Allah ingin menerangkan tentang tabiat atau watak seorang manusia yang sebenarnya. Wa annahu jahilun zalimun. Tabiat asli manusia itu adalah bodoh, zalim. Ini adalah tabiat asli manusia. La ilma lahu bil awaqib. Dia tidak mengetahui sebab dari perbuatannya. Yadhunnu al-halata allati taqau fihi au taqau fihi tastamiru wa la tazul. Itu dia menyangka bahwasanya keadaan yang terjadi padanya itu tastamiru wa la tazulu, itu senantiasa terus-menerus, tidak akan pernah hilang. Wa yadhunnu anna ikramallahi fi dunya wa in'amahu alaihi yadullu ala karamatihi indahu wa qurbihi minhu. Dan dia menyangka bahwasanya kemuliaan yang Allah berikan, kemudian kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketika di dunia, ini menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kemuliaan dia di sisi Allah. Jadi ini sangkaan, ya, sangkaan bahwasanya ketika Allah memberikan dia kenikmatan, ketika Allah memuliakannya, diberikan kenikmatan, dia menyangka bahwasanya ini adalah karena kemuliaan dia di sisi Allah. Dia menyangka ini adalah kedekatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu idza, dan sebaliknya, qaddara alaihi rizqahu, yaitu ketika Allah menyempitkan rizkinya, Allah menahan rizkinya, ayadayyaqahu, yaitu menyempitkan rizki yang dia dapatkan, fasara biqadri qutihi la yafdulu minhu, yaitu rezekinya itu hanya untuk cukup makanan pokoknya saja, tidak ada lebihnya. Maka orang ini mengatakan bahwasanya ana hadza ihanatun minallahi lahu. Jadi dia menyangka ataupun mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk penghinaan Allah kepadanya. Ini adalah sangkaan dari manusia karena dibangun di atas tabiat asli manusia, yaitu manusia itu adalah zalim dan jahil. Maka perlu kita ketahui bahwasanya al-ibtila, yaitu ujian atau cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak hanya terbatas pada masalah kejelekan saja. Al-ibtila itu bisa berupa bentuk dalam bentuk kebaikan, bisa juga di dalam bentuk kejelekan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan mengujimu bisyar, dengan kejelekan, wal khair, dan kebaikan, fitnah, sebagai bentuk ujian yang sebenarnya. Nah, ini adalah hakikat dari ujian terhadap manusia itu bukan hanya terbatas pada masalah kejelekan saja, akan tetapi kebaikan dan kejelekan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Allah berikan kepadanya harta ataupun dari kebaikan-kebaikan yang lainnya, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah hamba ini bersyukur ataukah kufur. Banyak kisah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, atau ada kisah di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan bagaimana ada orang yang Allah berikan harta, iya, luar biasa. Disebutkan tentang kisah Qarun, iya. Allah sebutkan sampai kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya atau gudangnya ini harus diangkat oleh orang-orang yang tidak satu dua orang. Lalu bagaimana hartanya yang ada pada gudang tersebut? Ataukah Allah wa yubtala bisyar, dan Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kejelekan? Liyabluwahu, untuk mengetahui dengan ujian tersebut apakah dia bersabar ataukah tambah melakukan kejelekan. Ada orang yang diuji dengan kejelekan, dengan kematian ataupun dengan yang lainnya, dengan sakit. Maka ini adalah bentuk ujian dari Allah. Apakah orang tersebut bersabar ataukah dia tambah melakukan kejelekan, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan manusia di dunia itu senantiasa berputar pada kebaikan dan kejelekan. Apabila dia diberikan kebaikan, kemudian ternyata sesuai dengannya, maka dia bergembira dengan ujian tersebut. Wa baina syar, dan adapun ketika diuji dengan kejelekan yang tidak sesuai dengannya, wala yasurruhu, dan tidak membuat dia bergembira dengan ujian tersebut. Dan ini adalah wakulluhu ibtilaun minallah, ini adalah ujian seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyangka kalau ujian itu hanya dalam masalah yang asyar saja. Al khair juga menjadi ujian bagi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia berdasarkan tabiatnya, sebagaimana disebutkan tadi, tabiat manusia itu dibangun di atas kebodohan dan kezaliman. Maka jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimuliakan, dengan diberikan kenikmatan, maka orang tadi sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fajr, fayaqulu rabbi akraman, diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan, dimuliakan, maka dia mengatakan ini adalah Rabbku telah memuliakanku. Dia merasa bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Tidak mengembalikan bahwasanya apa yang dia dapatkan berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah keutamaan yang Allah berikan, yaitu fadlillah, bukan karena dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Sebagaimana tentang kisah Qarun, ketika diingatkan oleh kaumnya tentang hakikat harta yang ada padanya, tentang dunia yang Allah berikan kepadanya, maka dengan congkak dia menjawab, qala innama utitu wa ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan ini, yaitu dia mendapatkan harta tersebut disebabkan karena ilmu yang ada padanya. Dia tidak mengembalikan bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini adalah ujian berupa harta. Demikian juga apabila diuji dengan kesempitan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan jika diuji oleh Rabbnya dengan disempitkan rizkinya, yakni dayyaqa alaihi rizqa, yaitu disempitkan rizkinya. Tidak disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, hanya sebatas untuk makanan pokok saja, tidak lebih. Maka dia mengatakan, fayaqulu rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Ini dua keadaan yang disebutkan di dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16, yaitu manusia secara tabiat itu dibangun di atas kebodohan dan kezaliman, sehingga ketika diuji oleh Allah dengan kebaikan, dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Adapun apabila diuji dengan kejelekan, dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Maka dilanjutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala bahwasanya faradallahu alaihi hadzal husban, maka Allah membantah anggapan yang telah disebutkan tadi, dua keadaan tadi, maka Allah membantah dua keadaan tersebut biqaulihi, dengan firman-Nya di dalam ayat yang selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak demikian, ai laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fahuwa karimun alayya, tidaklah setiap orang yang Allah berikan kenikmatan padanya di dunia, Allah lebihkan ketika di dunia, bukan berarti dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah lebihkan ketika di dunia, baik dari sisi harta dari dunia ataupun dari sisi yang lainnya, ini bukan berarti dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakullu man qaddartu alaihi rizqahu fahuwa muhanun ladayya, dan tidaklah setiap yang aku sempitkan rizkinya berarti dia hina di sisiku. Seseorang yang Allah sempitkan rizkinya hanya dicukupkan untuk makanan pokoknya saja, ini tidak berarti dia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ghina wal faqr wasa'atu wal dhaik ibtila'un minallah, akan tetapi kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kesempitan, ibtila'un minallah, ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Imtihanun yamtahinu bihi al-ibad, dan ini adalah bentuk ujian dari Allah. Kekayaan, kemiskinan, kesempitan, keluasan, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menguji dengannya para hambanya. Allah menguji. Dia menguji kita semua dengan keadaan ini. Mungkin di antara kita ada yang Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, atau ada yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, maka ini semua adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lebihkan dari yang lainnya bukan berarti dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya bukan berarti dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyara man yakumu lahu bisyukri wa sabri. Ujian ini yang Allah berikan kepada para hambanya, ini adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hambanya yang Allah uji tadi dia bersyukur dan bersabar. Itu ketika diberi kelebihan oleh Allah dia bersyukur, ketika dia diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bersabar. Fayuthibahu ala dhalika thawab al-jazil, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, yaitu memberikan balasan yang besar bagi orang yang bersyukur dan bagi orang yang bersabar. Mimman laisa kadzalik fayankulahu ilal adzabil wabil. Adapun orang yang ketika dia diuji dia tidak bisa bersyukur, kemudian dia diuji tidak bisa bersabar, maka Allah akan memindahkannya, Allah akan memberikan azab yang sangat buruk kepadanya. Ini adalah hakikat ujian, ya. Hakikat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya. Au yasbir au yakfur, apakah dia bersabar ataukah dia kufur? Au yasbir ataukah au yashkur ataukah dia bersyukur? Maka ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wa ammal mukmin, adapun seorang mukmin, maka keadaannya berbeda dengan dua keadaan yang disebutkan di atas tadi, ya. Yaitu seorang mukmin idza akramahullahu wa na'amahu syakara rabbahu ala dzalik. Seorang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan memuliakannya, maka seorang mukmin itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disempitkan rizkinya, rizki yang Allah berikan kepadanya hanya untuk cukup sebagai makanan pokok ataupun tidak lebih, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sabara wahtasib. Dia bersabar kepada Allah dan memohon balasan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Ini adalah keadaan seorang mukmin. Ketika dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah, dan ketika dia disempitkan rezekinya oleh Allah, maka dia bersabar atas apa yang menimpanya dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan dari ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Maka kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan, wa aidan, dan di samping itu, fa inna wuqufa himmatil abdi inda muradi nafsih faqat, yaitu tercurahkannya, terfokuskannya seseorang pada kepentingannya saja, yaitu keinginan yang dia capai, yaitu tidak mempedulikan orang lain, sudah keadaan yang lainnya tidak dipedulikan. Min dha'fil himmah, maka ini menunjukkan lemahnya perhatian dia terhadap yang lainnya, menunjukkan dia lemah terhadap keadaan sekitarnya. Walihada lahamahumullahu ala adami ihtimamihim bi ahwalil khalqi al muhtajina. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela dengan keadaan orang yang seperti tadi, dia hanya mementingkan dirinya, meraih apa yang dia inginkan. Maka Allah mencela keadaan orang-orang seperti ini, karena dia tidak ada perhatian terhadap keadaan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Faqala, maka Allah melanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, kalla balla tukrimunal yatim, sekali-kali tidak demikian, kan, tetapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Al yatim disebutkan oleh para ulama bahwasanya wa man mata abuhu qabla al bulugh. Jadi yatim ini adalah seseorang yang meninggal bapaknya sebelum dia baligh. Adapun yang meninggal ibunya, dia bukan disebut yatim. Yatim adalah orang anak atau anak yang belum baligh dan meninggal bapaknya. Ini adalah yatim. Nah, maka disebutkan di sini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam syariat ini, yaitu anak-anak yatim. Bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang anak yatim ini, baik dalam bentuk mufrad atau jama' ataupun dalam bentuk musanna, itu ada di dalam 22 ayat di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan tentang anak yatim. Di sini disebutkan alladzi faqada abahu wa kasibahu. Anak yatim adalah orang yang kehilangan bapaknya, itu bapaknya meninggal. Ya, disebutkan di bahwasanya qoblal bulugh, ya, sebelum dia baligh. Dan kehilangan orang yang memenuhi kebutuhannya. Wahtaja ila jabri khatirihi wal ihsani ilaihi. Anak yatim ini membutuhkan hiburan. Dihibur hatinya dikarenakan orang yang memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhannya meninggal, dan membutuhkan perbuatan baik dari orang-orang di sekitarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, lamahumullahu, yaitu Allah mencela keadaan orang-orang yang tidak memiliki perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya adalah anak-anak yatim. Bahkan disebutkan keutamaan dari orang yang dia menjadi penanggung jawab atau memenuhi kebutuhan anak yatim, disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, ana wakafilul yatimi, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, fil jannati, di al jannah, itu di syurga, hakadha asyara ila sababatihi wal busta. Jadi Rasulullah mengisyaratkan kepada jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa faraja 'alaiha syai'an. Kemudian Rasulullah merenggangkan sedikit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan atau kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang dia menanggung kebutuhan anak-anak yatim. Yaitu Rasul di al-jannah kedudukannya begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun banyak di dalam Al-Qur'an bagaimana larangan-larangan berbuat zalim terhadap anak-anak yatim. Maka di sini disebutkan fa antum la tukrimuna, dan kalian tidak memuliakannya, bal tuhinunahu, bahkan kalian menghinakannya. Wa hadha yadullu ala adami rahmah fi qulubikum wa adam raghbah fil khairi. Ini bentuk penghinaan dan pengrendahan terhadap anak yatim. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sifat kasih sayang di dalam hati-hati kalian, dan tidak adanya keinginan kalian terhadap kebaikan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Yang pertama yaitu tidak memuliakan anak yatim, yang kedua tidak mengajak kepada atau tidak mengajak sebagian yang lain dengan yang lainnya untuk memberi makan orang-orang miskin. Aila yahuddu ba'dukum ba'dan ala it'amil muhawiji minal masakin wal fuqara, yaitu tidak saling mengajak di antara kalian dengan sebagian yang lainnya untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Wadhalika li'ajli syuhi 'ala dunya wa mahabbatiha asyadidah almutamakkinah minal qulub. Perkara ini yaitu tidak mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin, ini disebabkan karena sifat kikir, ya. Karena sifat cinta dunia yang sudah melekat. Cinta dunia yang sudah sampai di lubuk hati, ya. Walihada qala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'kuluna turatsa, dan kalian memakan harta warisan atau harta pusaka. Ai al-malal mukhallaf, yaitu harta-harta pusaka, harta peninggalan. Ai dari'an la tabquna ala syai'in minhu, yaitu dengan cepat kalian menghabiskan harta tersebut tanpa menyisakan sedikit pun darinya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, yaitu mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan. ay kathiran syadidan, yaitu mencintai dunia dengan sangat, yaitu dengan berlebihan. Wa hadza kaqoulihi ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kalian, yaitu orang-orang kafir, lebih mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Dan kalian mencintai harta atau mencintai dunia, wa tadharunal akhirah, dan meninggalkan akhirat. Maka ini adalah sifat dari manusia, ya. Mencintai dunia dengan sangat berlebihan. Bahkan Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, law anna bana Adam u'tiya wadiyan mal'an min zahabin, kalau seandainya anak Adam itu diberi satu lembah dan lembah tersebut penuh dengan emas, ahabba ilahi thanian, maka manusia ini menginginkan lembah yang kedua, yaitu lembah yang penuh dengan emas. Sudah diberi satu lembah isinya emas, ternyata karena sifat atau tabiat manusia yang cinta dunia, dia menginginkan lembah yang kedua. La utiya thanian ahabba ilahi thalithan. Kemudian kalau diberi satu lembah lagi yang kedua penuh dengan emas, maka dia menginginkan lembah yang ketiga. Ini manusia, ya. Tidak akan pernah merasa cukup terhadap dunia. Diberi satu lembah, ingin lembah yang kedua. Diberi lembah yang kedua, ingin lembah yang ketiga. La yasuddu jawf ibni Adam illa turab. Tidak akan membuat kenyang ataupun tidak memenuhi perut dari anak Adam ini kecuali tanah, yaitu ketika sudah mati, ya. Ketika sudah mati tidak ada lagi keinginan. Sudah, yang ada adalah penuh tubuhnya atau badannya ataupun mulutnya dengan tanah. Wa yatubu Allahu 'ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Ini adalah kondisi manusia. Bahwasanya manusia ini adalah orang-orang yang pada dasarnya, yaitu orang-orang yang zalim dan bodoh, ya. Mencintai dunia dengan berlebihan. Maka disebutkan bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat qanaah di dalam hatinya itu adalah orang-orang yang bersyukur. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang telah berislam. Wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima atahu, sungguh beruntung orang yang berislam, kemudian Allah memberikan rezeki atau rasa cukup di dalam dirinya. Wa qannahu Allah bima atahu, dan dia merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tidak perlu melihat si fulan punya apa, tidak perlu melihat si Alan punya apa. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan dia bersabar atas kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Ini adalah seorang muslim harusnya seperti ini, ya. Yaitu dia senantiasa merasa cukup atas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, memiliki sifat qanaah. Karena kalau tidak memiliki sifat qanaah, sulit, ya. Melihat tetangganya, melihat temannya memiliki sesuatu yang baru, panas biasanya, ya. Ingin menyamai atau bahkan melebihi apa yang menimpa kepada saudaranya tadi. Maka disebutkan dalam hadis ini, sungguh beruntung orang yang telah berislam, kemudian Allah memberikan rezeki yang cukup, dan Allah memberikan sifat qanaah padanya. Maka ini adalah tafsir dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan keadaan manusia, bahwasanya manusia secara hakikat ataupun tabiat asli manusia itu dibangun di atas kebodohan dan kezaliman, yaitu zalim wa jahil. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang dibaca pada malam ini bisa bermanfaat dan menjadi amal kebaikan yang menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.